sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri wer lesan ya dingon bu hoi Gak maca Quran, gak zikir, gak selawat, gak ngomong sing apik, sing manfaat, nyeneng no wong. Hati-hati. Jaga iki lho sing paling ra iso iku kudungan. Nek jenegara ketoke lambene akeh sing lecek wis an. Duwe tangga sugih slametan berkate gepeng ya dilokno. Suruhan balik ra imbang ya sak desa dikandani kabeh. Lah iya ya kok apik aku rono berengkut ra karowan balike lho kok teleming. Sing tukang ngono kuwi lak ngerti iki wonge teko kok. Pokoke wonge kudungan. Wonge yang guyu. Saiki le masih aku wonge. Lah wong kiai ceramahe dirasani kok. Rumasane aku ora ngerti. Ngene iki ana sing ngrasani, kok ora padha ya karo TV. Pinggire ngomong, "Yo ganteng asline." Yes. Makasih, Sai. Saiki maksudnya sayang, lha nek saiki iki setan. Ya padha saine tapi beda. Ya Allah. Pokoknya semua kudu dingon kabeh atine, dingon sikile dingon. Ah, disuruh apa tadi? Penekno blimbing kuwi. Ayo meneki mengisor apa mendhuwur? Medun apa munggah? Maka orang hidup itu harus selalu menek, harus selalu munggah. Lah tanjakan menek iki enggak terus mulus gampang. Ndak mulung kok lunyu-lunyu penek ana. Kita harus selalu naik. Kalau tadi ilir-ilir ini horizontal, menek ini vertikal, arahnya ke atas. Kalau lir-ilir tadi horizontal, simbol ibadah muamalah, ibadah sosial yang hablum minan nas. Kalau menek iki simbol ibadah ritual mahdhah vertikal yang hablum minallah. Dua-duanya harus sejalan seirama. Kudu karo-karone dilakoni. Saya sudah sering sampaikan, enggak boleh salah siji. Soalnya kadang-kadang neneng karo hablum minannas apik, karo dulur, karo kanca, karo tangga, karo sapa-sapa apik, sareh sumeh hajir serawung nyedulur membaur grapyak semanak seneng tolong loman apian, tapi gak gelem salat. Monten mboten? Ya orang aku Ramadan ya gak poso, atau sebaliknya ya salat, ya poso, ya zakat, ya haji, tapi ya karo dulur gara-gara warisan ora rukun. Wonten mboten? Ngene iki lah mbok salatmu apik takbir medeni wong kok. Lagek takbir Allahu akbar. Wonge melayu kabeh wedi. Nek maca auzubillahi minasyaitonir rajim walat dikai maca lambe ilat sak intil-intile merotoli kabeh rukuke apik sujud sekali nyosop batuk mentol telu nyosop ping pindho ya mentol 6 neng ra rukun karo dulur ra rukun karo tangga ra rukun karo kanca guwak kabeh ibadahe percuma kok ngono lho mulane ya ana ilir bar kuwi terus menek sing dipenek apa blimbing ini. Kalau diterjemah bitafsiril ota atu ilmatu'i pakai tafsir ota atik matu kan kata tuh yang terjemah gak tafsir ota atik matu katanya blimbing itu buah yang blingire limo. Nek ditafsiri ota atik matu rukun Islam ada 5. Semangat dong, Pancasila sebagai dasar negara kita silanya ada 5. Ini berarti orang kalau agamis itu pasti nasionalis. Yang kosek keterangannya nomburi, moga-moga waktunya cukup, gak cukup Kapolres ben ngundang meneh. Ini kira ngerti kok wonge. Salat fardu ada 5. Lu ngono lho. Maka sehari 5 kali, jangan dijadikan 5 hari sekali. Senengane ropelan usul li fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Nanti takbiratul ihram langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk ya pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Manjane cah koclok kok. Lah kalau dikaitkan dengan ayat tekan mulai sayang sama aku. Kalau di sapa ngomong endel? Dikaitkan dengan nasihat Allah dalam Al-Quran yang rangkaiannya terdiri dari 5 hal banyak sekali. Bapak Ibu kalau baca Quran kan banyak menemukan nasihat-nasihat yang